Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat sebut satu persatu. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh yang keempat di 10 hari mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala bagi manusia orang beriman untuk beramal saleh, kita masih disampaikan Allah usia sampai 4 Zulhijjah ini dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah iman dan Islam, maka sesuai sunnah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lafaz yang paling baik diucapkan orang beriman sampai-sampai dikatakan Nabi, kullu amrin zibalin, semua amal baik, walam yabda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Oleh sebab itu khutbah Jumat, andai lupa mengucapkan hamdalah, maka batal khutbah, karena dia bagian dari rukun. Oleh sebab itu kita awali hari kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun tadi begitu membuka mata juga kita awali dengan itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, tuntunan sunnah Rasulullah yang kita kaji ini, kita amalkan dalam kehidupan, diberikan istiqamah iman dan Islam sampailah akhir hayat kita nanti insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada jamaah kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan di bidang medis, bercerita tentang sesuatu yang sangat hebat, penemuan medis yang belakangan, kalau zaman dulu waktu tak dapat terulang kembali, tapi kemudian belakangan ditemukan penemuan medis yang bisa membuat orang lebih segar, lebih sehat, awet muda dan lain sebagainya, tapi hanya dapat mengembalikan orang ke masa muda saja, membuat orang menjadi sehat, segar, bugar dan lain sebagainya, tapi tak dapat mengembalikan manusia ke bentuk asalnya. Karena yang lalu tak dapat diulang kembali, lan tarji'al ayyamul lati madat, tak dapat mengulang kembali. Tapi dalam Islam manusia bisa mengulang kembali. Dalam sebuah hadis disebutkan, at-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat dari suatu dosa seperti tak berdosa. Jadi bisa kembali mengulang seperti tak berdosa. Nah, hadis yang kita kaji subuh ini adalah bukan seperti orang tidak berdosa, tapi Nabi mengatakan, hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi atau yang kita kenal biasa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man hajja lillah, siapa yang melaksanakan ibadah haji, tapi dengan tegas dikatakan Nabi, man hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik. Kita akan kaji apa makna rafas dan apa makna fasik. Kalau dapat dia lakukan tiga unsur syarat ini, yang pertama hajjalillah karena Allah, yang kedua lam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, yang ketiga walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik, raja'a, maka dia kembali dari tempat melaksanakan ibadah itu, dari tanah suci itu. Bagaimana kondisi dan keadaannya? Kayaumi waladathu ummuh, seperti pada hari saat ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Orang yang pergi umur usia 70 tahun, maka ketika dapat dia wujudkan yang tiga ini, kembali dia dari 7 hari, 6 hari, dari mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tashrik, andai 6, atau kalau dia kemudian kembali pada tanggal 12 Nafar awal, maka hanya 5 hari, dalam proses 5 hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a, kemudian dia kembali ke negeri kampung halaman masing-masing. Bagaimana keadaannya? Kayaumi waladathu ummuh, seperti saat dia dilahirkan dari rahim ibunya. Padahal usianya tidak berkurang, padahal waktu tidak kembali, akan tetapi ada sesuatu yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa ibadah ini dapat mengembalikan orang kembali kepada asalnya? Apa yang ada dalam ibadah? Ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaAllah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setiap ibadah, maka yang awal pertama sekali adalah niat. Baik itu salat, maka kita tadi berniat. Bagi yang melafazkan niat, usalli fardas subhi. Yang tidak melafazkan niat, tetap juga ada niat itu dalam hati. Karena kata Nabi, wa idnama likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibadah zakat, ada niat ketika sedang menunaikannya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ibadah puasa, maka beda antara puasa sunat dan puasa wajib. Puasa wajib mesti niat itu sebelum dikumandangkan azan subuh, sedangkan puasa sunat dapat dilaksanakan niat di awal hari. Andai tidak ada makanan dan belum makan ketika terbit fajar matahari sampai tenggelam, kemudian di awal hari itu dapat berniat. Nabi melaksanakan itu. Intinya ada niat. Tapi baik salat, zakat, puasa, ini niatnya hanya ada waktu berniat, yaitu di awal ibadah. Tapi tidak ada yang disebut dengan tempat berniat. Kita berniat bisa di mana saja, bisa di masjid, bisa di rumah. Akan tetapi ibadah haji, maka ada tempat berniat yang disebut dalam istilah ibadah haji dengan miqat makani. Bukan miqat zamani. Miqat zamani waktu yang sudah ditetapkan Allah SWT. Tak dapat diganggu, tak dapat dimaju dan dimundurkan. Akan tetapi ada yang disebut dengan miqat makani. Miqat diambil dari kata waktu, tempat berniat. Makani, makan artinya tempat. Tempat orang berniat. Apa maknanya? Ketika tempat ini dilewati, maka berarti dia sudah melakukan wajib haji atau wajib umrah yang akan dikenakan denda, yaitu menyembelih seekor kambing sebagai dam. Tempat-tempat pos ini sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari arah mana dia datang. Jadi kalau diletakkan dalam ilustrasi Ka'bah itu di tengah, maka tergantung dia datang dari arah mana. Kalau dia datang dari arah negeri Syam, negeri Syam itu di atas. Karena perjalanan bangsa Arab li ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita' wa shayf. Syita pada musim dingin, mereka berdagang ke negeri Yaman bawah. Wasaib musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam atas. Makkah di tengah. Kalau datang dari negeri Syam, maka tempat berniatnya satu tempat bernama Juhfah. Dulu disebut dengan Juhfah, tapi sekarang namanya Rabil. Rabil itu tempat bagi mereka yang datang dari negeri Syam. Oleh sebab itu yang datang dari Mesir pun mengikut itu juga. Karena dia datang pasti melewati tempat itu. Ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun 2000 naik kapal laut dari terusan Suez, maka ketika melewati tempat tersebut kapal berhenti dan disediakan semua fasilitas untuk berniat. Diumumkan kita sudah sampai di suatu tempat yang bernama Rabil. Karena Rabil sekarang nama, banyak nama yang dulu berubah, yang dulunya Juhfah sekarang sudah menjadi Rabil. Maka yang mandi, berniat, salat dan lain sebagainya, inilah tempat berniat. Andai dilewati tempat tersebut, maka dikenakan kewajiban membayar dam, karena sudah melewati wajib haji atau umrah. Kemudian kalau datang dari arah bawah Yaman, maka dia mesti berniat di suatu tempat bernama Yalam Milam. Ini dari bawah. Kemudian kalau dari samping kanan ada dua. Satu yang dari arah Irak, satu yang dari arah Najd. Najd itu sekarang Riyadh, 1000 kilo lebih kurang dari kota Makkah. Bagi yang datang dari arah Najd, maka dia berniat di Zatu Al-Qid. Sedangkan yang datang dari arah Irak, maka dia berniat di Qarnil Manazil. Kemudian pos yang kelima, yaitu yang disebut dengan Zul Hulaifah. Ini bagi mereka yang datang dari Madinah Al-Munawwarah. Tapi kami dulu Pak Ustaz, mungkin Bapak Ibu berpikir mundur lagi ke belakang saat melaksanakan ibadah itu. Dulu kami tidak melewati yang namanya Zul Hulaifah. Kami melewati Bir Ali. Maka tempat itu dulu zaman Nabi disebut dengan Zul Hulaifah. Sedangkan sekarang berubah nama menjadi Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur. Ali. Susah mereka menyebut ada Hamzah itu. Maka disebut Bir Ali. Padahal aslinya Bi'ru Ali. Inilah pos-pos yang sudah ditetapkan, ditentukan Allah SWT berdasarkan wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di balik itu? Mengapa mesti ada suatu tempat berniat kalau dilewati maka orang berarti sudah melakukan kesalahan dalam ibadah? Dan tempat berniat ke tempat ibadah jauh sekali. Miqat yang paling jauh adalah Dzulhulaifah, Bi'ru Ali, lebih kurang 500 km. Kalau ditempuh saat ini saja menempuh jarak 500 km dengan kendaraan saat ini bisa 8, 6, 8, 10 jam. Bisa dibayangkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat berniat ke tempat ibadahnya Makkah tawaf paling tidak 8 hari naik unta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu dari Makkah ke Quba menempuh jarak lebih kurang 500 km dalam waktu 8 hari. Apa makna 8 hari itu? Bisa kita bayangkan dengan segala larangan ihram. Tidak boleh mencabut bulu badan, kuku, larangan berbicara yang tidak baik, kemudian mencabut tumbuh-tumbuhan, berburu dan lain sebagainya. Tentulah ini bebannya amat sangat berat. Belum lagi jarak tempuh yang jauh, waktu yang terpakai dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa untuk kembali lahir dari rahim ibu seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh jihad yang kuat. Mungkin tidak dapat dirasakan orang sekarang karena jarak tempuh itu dapat dia potong dengan kecepatan alat transportasi saat ini. Tapi kalau kita kembali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak tempuh dari Dzulhulaifah sampai ke Makkah yang begitu jauh dengan larangan yang kalau wudu hanya beberapa perkara saja yang membatalkan. Tapi kalau sudah masuk dalam ucapan labbaikallahumma hajjah, labbaikallahumma umrah, maka saat itu banyak sekali larangan-larangan yang tampaknya sepele remeh-temeh tapi amat sangat berat dan dapat membatalkan ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mesti ada tempat berniat? Maka tempat berniat ini menunjukkan bagi orang yang sudah melaksanakan puncak ibadah. Ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi dalam bentuk seorang manusia yang wajahnya mirip dengan sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Datang dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya hitam, bajunya putih bersih. Seandainya dia orang asing, tentulah rambutnya tidak hitam, pasti akan berdebu karena dia dalam perjalanan jauh. Tentulah bajunya tidak putih bersih, jubahnya akan kotor. Dan andai dia orang yang datang dari kampung dekat tempat Nabi, rambutnya dalam keadaan hitam, jubahnya dalam keadaan bersih, pastilah orang kenal dia. Tapi sahabat Nabi tak ada yang mengenalnya. Dan dari bentuknya dia tidak dari perjalanan jauh. Ini orang aneh. Bertanya kepada Nabi SAW. Wajahnya mirip Dihyah Al-Kalbi. Dia bertanya kepada Nabi, wamal Islam? Apa jawab Nabi saat itu? Antashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Watuqimas salah. Engkau laksanakan salat. Watu'tiyaz zakah. Engkau tunaikan zakat. Watasuma Ramadan, engkau laksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi di ujung baru disebutkan Nabi, watahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan. Puncak dari ibadah itu, di antara empat ibadah, syahadat, tiga yang dalam bentuk ibadah ritual, ketiga-tiganya hanya ada masa berniat. Tidak ada tempat berniat. Tapi mengapa pada akhir puncak ibadah ini ditetapkan satu tempat berniat yang kalau orang melewati tempat itu maka dia berarti sudah melakukan pelanggaran ibadah. Maka sekali lagi Allah Ta'ala ingin menanamkan fungsi niat dalam hati orang beriman. Oleh sebab itu kita tak sedang melaksanakan ibadah itu saat ini. Akan tetapi kembali kita menanamkan betapa pentingnya niat dalam hati seorang beriman. Oleh sebab itu apa kata Abdullah Ibn Mubarak, seorang ulama ahli hadis. Menurut sebagian ulama, kedudukan Abdullah Ibn Mubarak ini mendekati kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal dalam keilmuan dalam bidang hadis. Apa kata Imam Abdullah Ibn Mubarak? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang tampaknya kecil, remeh, temeh, sepele, yukabbiruhun niyah. Tapi dia besar di mata Allah SWT. Apa yang membesarkannya? Satu, niat. Warubba amalin kabirin. Dan betapa banyak pula amal yang tampaknya besar, menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tapi betapa kecilnya di mata Allah, di hadapan Allah SWT. Apa yang menyebabnya kecil? Yusaghiruhun niyah. dikecilkan oleh niat. Oleh sebab itu kita perbaiki niat, kita luruskan niat. Di puncak ibadah ini Allah tunjukkan betapa pentingnya niat sampai ditetapkan suatu tempat untuk berniat. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika Rasulullah akan diperintahkan melaksanakan hijrah bersama para sahabat, maka hijrah ini kita tahu membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan kendaraan, onta, keledai dan lain sebagainya, emas dan perak. Tapi di antara yang paling besar itu yang diwasiatkan Nabi kepada para sahabatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, apa kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal akan dinilai berdasarkan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Oleh sebab itu betapa banyak pula orang yang tidak ikut jihad fisabilillah, tapi dia tetap juga mendapatkan kematian, mati syahid. Wa id mata ala firasyhi, meskipun dia mati di atas tempat tidur. Apa sebab? Karena ada niat jihad fisabilillah. Oleh sebab itu setiap orang Islam berniat akan melaksanakan ibadah haji, berniat akan melaksanakan jihad fisabilillah, berniat untuk beramal saleh, paling tidak berpikiran bersih, berniat baik, berbuat baik. Andai sampai dapat melakukan, maka mendapatkan pahala. Andai pun tidak, maka Allah sudah menyampaikan niat. Bapak dan ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan ibadah ini di bulan yang baik, di 10 hari yang mulia, dan tak lama lagi ibadah itu akan dilaksanakan saudara-saudara kita. Kita merenungkan maknanya dan kita ambil bagian penting dari sisi-sisi ibadah tersebut. Poin pertama adalah mementingkan betapa pentingnya niat dalam kehidupan orang beriman. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika berniat, tidak ada satu pun ibadah yang Nabi lafazkan niatnya, baik salat maupun puasa. Adapun lafaz niat salat dalam bentuk usalli fardhus subhi rak'ataini, itu ijtihad ulama. Apakah melafazkan niat itu termasuk kategori bid'ah karena tidak dibuat oleh Nabi? Maka ulama menyebutkan sebab pelafazan niat itu ada sebabnya. Untuk apa? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswas. Andai ada seorang yang waswas, maka dia langsung angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram datang, apakah ini salat zuhur atau salat asar? Apakah ini 3 rakaat, apakah 2 rakaat? Apakah ini salat qadha atau salat ada? Apakah menjadi imam atau menjadi makmum? Apakah ini salat safar atau salat muqim? Apakah ini salat qasar atau salat jamak? Oleh sebab itu makna melafazkan niat itu adalah dilafazkan di lidah untuk menanamkan di dalam hati. Akan tetapi Nabi tak pernah lakukan, baik dalam salat maupun puasa, tak pernah Nabi mengucapkan nawaitu sawma ghadin. Lalu mengapa dibuat itu? Ulama berijtihad melakukan itu untuk menolak lidaf'il waswasah. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahawa melafazkan niat salat itu bid'ah, illa kecuali, ada pengecualian, istisna. Untuk siapa pengecualian itu? Lidaf'il waswasah, untuk mereka yang terkena waswasah. Oleh sebab itu bagi orang Islam, dia tetap melafazkan itu untuk menguatkan hatinya, sehingga ketika dia melaksanakan ibadah itu tak muncul keraguan. Karena syaitan masuk dari keraguan yang kecil, ibarat api di dalam sekam yang diawali dari percikan api kecil, lalu kemudian dia hembus menjadi besar, itulah yang rusak ibadah. Makanya dalam Islam kita diperintahkan, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu walaupun kecil, ila ma la yuribuka, kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Tapi khusus untuk ibadah haji, maka niatnya dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaikallahumma hajja. Mengapa begitu? Kalau tadi ibadah yang lain tak ada tempat berniat, tapi dalam haji dan umrah ada. Dalam ibadah lain tidak dilafazkan Nabi, tapi dalam ibadah ini ada. Maka puncak ibadah ini adalah penekanan tentang lafaz niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak aslinya dalam hati. Letak semua kata-kata dalam hati. Lalu mengapa Allah ciptakan lidah? Maka ulama bersyair, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kata-kata itu letaknya dalam fuadi. Fuadi hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kemudian Allah ciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada dalam hati. yang diungkapkan lidah itu tak sampai 0, sekian persen di antara yang terbersit dalam hati. Dan di antara yang kita ungkapkan itu adalah bagian dari ada yang terlintas dalam hati. Yang baik, maka diucapkan. Begitu juga ketika Allah menyindir tentang yang tak baik. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ketika Allah menyindir orang-orang Yahudi. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah terlihat kebencian kepadamu ya Muhammad. Min afwahihim. Di mulut mereka. Wa ma tuhfi suduruhum akbar. Tapi apa yang tersembunyi di dalam dada mereka akbar, lebih besar dari apa yang diucapkan di mulut. Itu orang kafir. Sedangkan kita orang beriman, maka apa yang ada dalam hati kita ungkapkan di mulut untuk menunjukkan kepada Allah SWT. Tapi tidak diungkapkan aku berniat melaksanakan ibadah. Mengapa yang diucapkan Nabi di mulutnya adalah labbaik. Labbaik adalah ungkapan sambutan terhadap panggilan terhadap seseorang. Ketika saya memanggil bapak atau bapak memanggil saya, ya fulan, maka jawabannya adalah labbaik wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Kalau dia menyambut panggilan, tentu ada orang yang memanggil. Siapakah yang memanggil itu? Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua orang nabi, Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz ja'alna al-bait wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Wa idz, ketika disebutkan kata idz dalam Al-Qur'an seringkali mengandung makna ingatlah. Wa idz yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat. Disebutkan kata mengangkat. Mengapa Ibrahim tidak disebut membangun, padahal seringkali yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Tapi Allah Taala tak menyebut dalam Al-Qur'an membangun, tapi disebut wa idz yarfa'u. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat. Apa maknanya? Karena pondasi ini sudah lama ada, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi dia kemudian runtuh ketika datang banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah ada sejak zaman Nabi Adam, untuk apa Adam membangun itu? Inna awwala baitin, sesungguhnya awwala bait, rumah awal yang pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia, bibakkata, tempatnya adalah di Bakkah. Bakkah artinya tempat berkumpul. Karena sejak zaman Nabi Adam, orang dipertemukan, dikumpulkan di sana. Sampailah sampai saat ini. Sudah beribu, beratus tahun, bahkan awad lamanya, manusia dikumpulkan di Bakkah. Yang kita sebut juga dengan Makkah Al-Mukarramah. Mengapa Nabi Adam membangun itu? Apa alasannya? Mengapa pula Allah perintahkan? Karena ketika turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam masih teringat tentang suatu ibadah yang dilaksanakan oleh para malaikat. Malaikat itu ada beribadah tegak saja, ada yang beribadah bersimpuh sujud saja, ada yang duduk saja, dan itu tercermin dalam ibadah salat kita. Maka itu pun ibadah kita kepada Allah SWT. Tapi ada satu bentuk ibadah malaikat, yaitu berputar mengelilingi suatu tempat yang disebut dengan wal baitil ma'mur. Bait, rumah, makmur, yang dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkeliling itu adalah para malaikat. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam teringat tentang itu, dia ingin manusia juga dapat melaksanakan ibadah yang sama seperti itu. Maka dibangunkanlah Baitul Ma'mur yang letaknya tepat. Kalau diandai dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, maka tepatlah jatuh ke atas Ka'bah. Tepat seperti itu, maka manusia yang melaksanakan ibadah, ibadah yang sama di tempat yang tepat seperti itu, dan sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sedang melaksanakan tawaf, maka dia sedang mengitari seperti putaran malaikat. Dan setelah ditemukan pada abad modern, ternyata perputaran, menurut ilmu astronomi, perputaran planet-planet mengitari matahari pun seperti putaran saat manusia melaksanakan tawaf. Dan begitu juga, kita tak melihat malaikat, begitu juga menurut berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun mengitari yang sama. Maka saat kita sedang beribadah itu apa maknanya? Saat itu orang sedang melakukan ibadah yang sama dengan malaikat, ibadah yang sama dengan yang dilakukan oleh planet-planet bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tak ada dalam ibadah lain. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala perintahkan supaya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam mengangkat, membangun, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, setelah kemudian dia bangun berdoa kepada Allah, Mereka memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Wa arina manasikana wa tuba alaina. Arina, ya Allah, tunjukkan pada kami manasikana, cara beribadah. Maka cara ibadah itu pun bukan dibuat-buat, karena sesuatu yang dibuat tak diterima Allah SWT. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, fi amrina adha, dalam urusan agama ini, kata Allah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak, tak diterima Allah SWT. Setelah ditunjukkan Allah cara ibadah itu, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah SWT? Wa azzin, orang yang memanggil umat manusia, muazzin. Nama panggilan itu azan. Tapi kali ini Allah Ta'ala perintahkan tidak dalam bentuk azan, karena itu ada syariat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bentuk kalimatnya, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Wa azzin fin nas, wahai Ibrahim, panggil nas, umat manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah engkau panggil, ya'tuka, mereka akan datang ka kepadamu. Padahal Nabi Ibrahim AS sudah meninggal 3 abad 800 tahun yang lalu. Tapi orang tetap datang sekarang. Disebut Allah Ta'ala, ya'tuka, mereka akan datang menyambut panggilanmu. Rijalan, berjalan kaki. Allah Ta'ala tak sebutkan naik kendaraan. Yang pertama disebutkan rijalan, berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamir, dan menunggang menaiki unta yang kurus dan lemah. Mengapa bukan yang kuat? Kalau yang kuat semua orang paham, pasti sampai. Tapi berjalan kaki pun, kata Allah Ta'ala, pasti juga sampai. Yang menaiki unta yang lemah pun, kurus pun, sampai. Wa'ala kulli dhamir, ya'tina min kulli fajjin amir. Mereka akan datang meskipun tinggal dari lembah yang sangat dalam. Tak disebutkan tempatnya. Tapi tempat yang begitu jauh. Kita ini pun termasuklah dalam kategori lembah yang sangat dalam, karena kita ini masuk tempat yang paling jauh di sebelah timur, dan sebelah barat pula mereka yang datang dari benua Amerika tetap juga datang. Min kulli fajjin amik, itu kekuasaan, keagungan Allah SWT. Ini bukan kalimat hiperbola yang dibesar-besarkan. Apa betul ada orang berjalan kaki sampai ke Baitullah? Nabi SAW mengatakan, nanti kalau aku mati, kata Nabi, datang seorang laki-laki ke kota kamu ini, mintalah doa supaya dia memohonkan ampunan untuk kamu. Sahabat Nabi heran. Kami yang hidup dengan Nabi, menyaksikan turunnya wahyu, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berzikir bersama Rasulullah, puasa bersama Rasulullah, mengapa minta doa kepada seorang yang datang dari jauh dan belum tentu pula orangnya saleh? Mengapa kami mesti minta kepada dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonkan nanti kalau dia datang kemari, pintakan ampunan dari mulutnya supaya dia mendoakan kamu kepada Allah. Ini dalil disyariatkannya kita mohon doa kepada orang yang saleh. Manusia yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam datang itu adalah Uwais al-Qarni, yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tak disebut sahabat Nabi. Karena definisi sahabat, man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi musliman dalam keadaan Islam, wa mata 'alal Islam, meninggalnya juga dalam keadaan muslim. Uwais al-Qarni beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, tapi dia tak cukup syarat, dia tak jumpa dengan Nabi. Apa yang membuat dia terhalang untuk jumpa Nabi? Dia merawat ibunya di Yaman. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, barulah dia datang membawa ibunya melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Maka kabul doanya gara-gara ibadah yang mulia itu. Ini menunjukkan bahawa tak satu jalan untuk mendapat rida Allah SWT. Berjumpa dengan Nabi, salat dengan Nabi, qiyamul lail dengan Nabi, haji bersama Nabi, dapat juga membuat orang saleh di mata Allah. Tapi tak berjumpa dengan Nabi, berbakti kepada orang tua, dan dapat melaksanakan ibadah haji bersama, itu pun juga bakti yang besar. Maka tak satu jalan menuju kebaikan. Maka ketika dia sampai, para sahabat pun berkumpul memohonkan, menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Uwais al-Qarni dimasukkan kategori kibarus sahah, kibarut tabi'in, tabi'in golongan atas senior, walaupun tak sampai kepada golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada zaman Nabi. Lalu pada zaman modern ini, apa ada orang berjalan kaki sampai ke Baitullah? Maka Guinness Book of Record menulis jamaah haji dari India datang ke Baitullah dengan berjalan kaki. Allah Ta'ala mau tunjukkan pada orang aman abad modern yang naik pesawat, naik kapal laut dan lain sebagainya, bahwa kebenaran Al-Quran, ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari lembah yang jauh itu ada juga pada zaman saat. abad modern ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7 putaran melaksanakan yang dilaksanakan oleh para malaikat dan semua alam melakukan itu mengelilingi matahari, bersimpuh sujud, bertasbih, bertakbir, bertahmid sesuai dengan bahasanya masing-masing, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah perintahkan pula panggil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil umat manusia, dan diperintahkan Allah sucikan rumahku ini. Wa ahidna ila Ibrahim, kami janjikan, kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail dan anaknya, antahira, sucikan kamu berdua, sucikan baitia, rumahku, kata Allah. Untuk siapa disucikan? Allah menisbatkan baiti, rumahku, bukan menunjukkan bahwa dia tinggal di situ atau berdiam diri. Menurut kaedah, Allah menisbatkan sesuatu pada dirinya untuk menunjukkan kemuliaan. Ambil contoh, Syahrullah, bulan Allah. Apa makna bulan Allah? Dinisbatkan bulan itu kepada Allah, maknanya bulan itu mulia. Syahrullahul Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Allah nisbatkan ibadah pada dirinya. Contohnya, As-Sawmuli, puasa itu untukku. Bukan berarti Allah butuh pada ibadah itu untuk menunjukkan bahwa ibadah itu mulia. Begitu juga dengan ini, baiti, rumahku, kata Allah. Bukan berarti Allah berdiam tinggal di dalam suatu tempat. Makna baiti, rumah itu mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Allah perintahkan kepada Ismail dan Ibrahim, antahira, sucikan rumahku. Untuk siapa? Untuk 3 orang saja. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim mensucikan, sucikan rumahku untuk 3. Yang pertama, litta'ifin, untuk orang yang tawaf. Wal'akifin, untuk orang yang berdiam diri, i'tikaf dalam masjid. Warruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku' dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Allah Ta'ala perintahkan sucikan rumah. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan umat manusia datang ke sana, maka 3 ini yang dia lakukan. Pertama, litta'ifin. Yang kedua, wal'akifin. Yang ketiga, warruka'is sujud, ruku' dan sujud. Maka diperbanyaklah 3 ibadah ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai 7 putaran ibadah yang dilakukan di atas dan di bawah, kemudian pula pergi setelah salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, pergi kedua bukit Safa dan Marwah. Hampir semua ritual ibadah ini kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Perjuangan seorang manusia perempuan yang lemah melahirkan anak kecil bernama Hajar, lalu kemudian kehausan anaknya itu ingin mencari air minum karena dia ditinggalkan di sebuah lembah. Sifat lembah itu disebutkan dalam Al-Quran, fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman. Mengapa tak ada tanaman? Karena tak ada air, lumut pun tak tumbuh, apa pun tak ada. Maka saat itu dia pun lari dari bukit Safa ke bukit Marwah, yang jauhnya saat ini saja kita melaksanakan sa'i, melihat kemana mata memandang ada kipas angin dan AC, lantainya marmer, sejuk, dingin, tetap juga kita merasakan lelah dan berkeringat. Bisa bayangkan bagaimana Hajar dulu, atasnya langsung panas terik matahari, bawahnya langsung pasir, dan pasir Arab Saudi tak pula sama dengan pasir kita. Pasir di tempat kita lembab, kelembabannya tinggi, atas panas tetap dia lembab di bawah. Pasir Arab Saudi kita letakkan sendal swalo jam 12, 10 menit begulung dia, panas. Itu yang langsung diinjak oleh kakinya. Sedangkan kaki kita saja retak-retak, pecah, berdarah. Bisa bayangkan kaki seorang perempuan yang lemah berlari dari bukit Safa ke Marwah. Apa yang mau dia cari? Satu yang mau dia cari, air. Padahal suaminya Nabi, anaknya pula Nabi, dan dia seorang perempuan yang salihah. Mengapa dia tak duduk saja berdoa, ya Allah turunkanlah air dari langit? Apa sebenarnya yang ingin diajarkan Allah lewat ibadah ini? Mengapa mesti berjalan jauh sampai 7 kali putaran, 3,5 kilometer lebih kurang? Satu yang ingin diajarkan Allah Ta'ala. Apa itu? Sa'i. Sa'i artinya usaha. Allah Ta'ala mau mengajarkan seimbang antara munajat kepada Allah dengan usaha manusia. Lalu apakah di bukit Marwah dia temukan air itu? Ternyata air didapat bukan di Marwah. Setelah itu tidak temu air di Marwah. Lalu di mana air itu datang? Air itu Allah berikan dari tumit anak bayi kecil, jangankan berlari, berjalan pun belum bisa. Dari seorang yang masih terbaring, dari tumit itulah keluar. Apa maknanya? Allah Ta'ala juga mau menunjukkan Ketika engkau berusaha, bukan dari usahamu itu. Tapi ketika orang duduk tanpa usaha pun, itu juga salah. Oleh sebab itu, ketika memperoleh itu pemberian Allah, datang syukurnya, datang tawaduk rendah hatinya, datang fakirnya, fakir merasa diri butuh kepada Allah Ta'ala. Maka orang beriman, dia tidak takabur dengan hasil usahanya, dan tidak pula stres ketika dia gagal. Mengapa? Karena ada yang maha kuasa memberi. Allah Ta'ala mau tunjukkan itu dengan ritual ibadah itu. Oleh sebab itu ketika manusia merasa dirinya angku sombong dengan usahanya, maka ibadah-ibadah ini merontokkan, melepaskan segala sifat yang ada pada diri manusia. Maka taklah salah ketika Nabi mengatakan, keluar dari dia ibadah ini, pulang dia dari tanah suci ini, kayaumi waladathu ummu, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu semua umat manusia pada tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah pergi ke Mina. Kita tak dapat melakukan itu. Bapak dan ibu masih mengingat tanggal 8 tidak ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Padahal sunnahnya ke Mina, setelah ke Mina baru ke Arafah. Tapi sunnah ini tak dapat dilaksanakan karena keterbatasan transportasi. Umat manusia berkumpul 3.7 juta manusia berkumpul di tempat yang sama. Maka yang diambil yang fardu-fardu saja, maka berkumpul dari tanggal 8 malam tanggal 9 sampai pada tanggal 9 berkumpul, sampai-sampai dikatakan Nabi Al-Hajju Arafah, haji itu adalah berdiam diri wukuf di padang Arafah. Mengapa Nabi tak mengatakan Al-Hajju Tawaf, Al-Hajju Sa'i, Al-Hajju Jumrah? Tapi Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Apakah menafikan tawaf, sa'i, melontar jumrah, mabit di Mina? Tidak. Itu semua adalah puncak ibadah, adalah wukuf di padang Arafah. Saat itu manusia melepaskan diri dari semua atribut kepribadiannya, apapun status sosial, ulama dengan sorbannya, dengan jubahnya, semua lepas saat itu. Yang dia pakai hanya dua helai laki-laki, sehelai di atas, sehelai di bawah. Penguasa dengan pakaian kehormatan, kemuliaannya, lepas semua. Orang kaya, melepaskan itu semua. Dia sedang berada di hadapan Allah, miniatur padang mahsyar. Saat itulah dia berada pada titik nol kembali dari dia rahib, ibunya tak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'an, kamu tak membawa apa-apa. Dan itu dilakukan pula menggabungkan siang dan malam, karena dimulai dari mulai tergelincir matahari sampailah masuknya malam, menggabungkan siang dan malam. Padahal putaran hari ini berapa lama kita hidup setahun? 355 hari. Kalau kemudian kita diberikan Allah usia lanjut panjang, berapa lama? Lama sekali. Tapi kalau dilihat hanya dua saja, lailan wa nahara, malam dan siang. Malam dan siang itulah yang digabungkan pada saat wukuf di padang Arafah. Apa maknanya? Baik malam maupun siang, kita sama-sama berada di hadapan Allah, melepaskan semua atribut kepribadian kita, semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah, dari tidak membawa apa-apa, kembali pun tak juga membawa apa-apa. Maka ibadah itu menyadarkan manusia tentang kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai dari ibadah itu, hilang sombongnya, hilang angkuhnya, hilang egonya. Kalau tetap juga ada setelah ibadah itu selesai, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ibadah itu salah. Yang kedua, cara memahami ibadah itu yang salah. Apakah mungkin ibadah itu salah? Tak mungkin. Karena Nabi tak mungkin salah. Kalau dia keliru, pasti langsung dibetulkan Jibril. Oleh sebab itu, kita yang memahami ibadah itu mungkin salah. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, selesai menutup. Wukuf diambil dari kata waqaf, artinya berhenti. Kita baca Al-Quran sampai waqaf, titik, berhenti. Lalu apa makna wukuf? Semua kita menghentikan aktivitas. Yang pedagang biasa di tokonya, stop, wukuf, berhenti. Yang petani biasa di kebunnya, berhenti. Penguasa biasa di istananya, berhenti. Semuanya menghadapkan diri ke hadapan Allah SWT. Sampai-sampai andai kita yang belum atau tidak punya kesempatan pun, tetap juga kita berhenti. Pada saat tanggal 9, maka kita tetap juga berhenti, tapi tidak disebut wukuf, melaksanakan puasa Arafah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa keutamaan puasa tanggal 9 itu ya Rasulullah? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, menutupi kesalahan-kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu mereka wukuf di tempat tertentu dan kita tidak melaksanakan itu, tapi tetap melaksanakan puasa nanti hari, tepatnya Kamis insyaallah, kalau Idul Adha hari Jumat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam matahari, masuk malam, lalu kemudian bertolak menuju Muzdalifah, lalu kemudian masuk menuju Mina, kemudian pada tanggal 10 pagi melantar jumrah Aqabah, kemudian 11, 12, 13 melantar jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Tiga jumrah yang dilontar kembali juga pada kepribadian yang kita sebut selalu, kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Mengapa tak Ibrahimnya saja? Ali, keluarganya pun ikut. Ismail masuk dan Hajar pun masuk. Dalam tiga ritual ini terlihat jelas tentang Ali Ibrahim itu. Bagaimana Ali Ibrahim? Seorang sosok anak manusia yang dapat menerima ketetapan qada dan qadar Allah SWT, yang menurut rasionalitas akal pikiran manusia tak dapat diterima. Ketika Ibrahim mengatakan, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, mungkin manusia biasa akan mengatakan ini perbuatan gila kerana tak dapat diterima rasional akal. Tapi apa jawab Ismail AS? If'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'Allah minas sabirin, insya'Allah kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Itu juga yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan bernama Hajar. Dia yang mengandung anak itu 9 bulan 10 hari. Dia yang menyusukan dan membesarkannya. Tapi dia pun dapat menerima. Maka tiga tipe model manusia. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, seorang anak yang muda, belia, masa depan yang masih panjang, tapi dia dapat muslimin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga-tiganya berserah, barulah dapat dia disebut sebagai manusia hanifan, musliman. Hanifan, condong pada kebenaran. Musliman, berserah diri kepada Allah. Dan itu pula yang selalu kita sebut sehari semalam dalam doa iftitah kita. Selalu kita ucapkan itu. Hanifan, musliman, wama ana minal musyrikin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Tapi perjuangan itu berat. Sampai tiga hari dilaksanakan lontaran. Apa maknanya? Menunjukkan simbol permusuhan kepada syaitan dan menampakkan bagaimana jihad syaitan itu untuk mencari pengikut. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi anak cucu keturunan Adam, min baini aydihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Semua aspek kehidupan. Ibrahimnya lolos, Hajar dia datang, Hajarnya lolos, Ismail dia datang. Semua aspek kehidupan. Tiga jumrah, tiga hari untuk menunjukkan permusuhan abadi dengan syaitan. Maka bagi kita yang lupa lalai, mengingatkan kembali tawasaw bilhaq, tawasaw bisab, untuk kembali menguatkan lagi permusuhan kita dengan syaitan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Siapa yang kembali cepat pada tanggal 12 boleh, maupun yang 13 sama. Kembali ke Makkah melaksanakan puncak tawaf ifadah, maka setelah itu selesai tahallul, mencukur rambut. Sebaik-baiknya adalah muhalliqin, muhalliqin, cukur habis. Andai pun tak tidak, maka muqassirin, potong pendek. Kedua-duanya mengandung makna. Apa maknanya? Melepaskan masa lalu, dosa, silap, salah. Memang kita tak pernah lepas dari itu. Lalu kemudian mencukur habis, maka tumbuhlah rambut yang baru, semangat yang baru. Orang Islam tak boleh putus asa. Jangan sampai masa lalu yang gelap itu membuat gelap juga masa yang akan datang. Dia pandang ke depan, yang lalu cukup dengan penyesalan, taubat nasuha, maka memandang ke depan. Yang boleh putus asa dalam Quran hanya satu saja. Yang boleh itu, la yai'asu min rahmatillah illal qawmul kafirun. Orang kafir saja yang boleh putus asa. Sedangkan orang beriman, maka terbuka kesempatan luas pintu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat dilakukan dengan penuh perenungan dan makna, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, siapa yang melaksanakan urutan dari mulai niat sampai ta'allul akhir lillah, tapi mesti ada unsur lindah kerana Allah SWT. Falam yarfus walam yaksuk, tak melakukan rafas dan fasik. Dua-duanya tak baik, sama-sama mungkar. Tapi Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad dalam hadis, Allah dalam Quran, setiap menyebutkan perbuatan tak baik, pasti disebutkan dua. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Begitu juga dalam hadis, man hajja falam yarfus walam yapsuk. Mengapa dibedakan? Dalam hukum konvensional tak beda. Semua sama-sama kriminalitas. Tapi dalam Islam kriminal dibagi dua. Satu yang disebut fahsya, satu disebut munkar. Satu yang disebut rafas, satu disebut fusuk. Yang berkaitan dengan fahsya atau rafas ini berkaitan dengan masalah seksual. Sedangkan yang berkaitan satu lagi munkar, ini yang berkaitan, yang tak kait mengait dengan yang pertama. Mengapa disebut demikian? Karena memang kejahatan ini terbagi dua. Itu mengapa kaitannya dengan ibadah haji? Siapa yang melaksanakan dari awal niat sampai tahallul tidak melakukan rafas? Karena boleh jadi untuk melakukan yang haram-haram yang lain tidak. Tapi ketika berkumpul orang banyak, maka mungkin terjadi kesalahan yang pertama atau juga yang kedua. Dapat melaksanakan, menjauhkan diri dari dua perkara ini dengan tiga syarat. Man hajja lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Falam yarfus, tidak melakukan rafas yang berkaitan dengan seksual. Walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan mungkar fasik secara umum. Pulang dia setelah tahallul dan ditutup dengan tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Raja'a, kembali ke kampung halaman masing-masing. Kayaumi waladathu ummuh, seperti dia dilahirkan ibunya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai kota Makkah tahun ke-8. Beliau pergi haji tahun ke-10. Tahun ke-8 itu beliau pergi itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Makkah sudah dikuasai. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Andai beliau mau pergi haji tahun ke-8 bisa. Jadi 3 kali dia haji kalau mau. Tahun 8, tahun 9, tahun ke-10. Tapi mengapa sekali saja? Dan ketika sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Kata Nabi, "Kalau saya jawab ya, wajib kalian pergi setiap tahun. Tapi cukup sekali saja." Padahal kalau Nabi mau tiap tahun dia bisa, jarak yang begitu dekat. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini wajib sekali saja. Sedangkan ibadah yang membutuhkan banyak dana ini dapat kita salurkan kepada membantu fakir miskin, anak yatim, sekolah-sekolah. Jangan kita batasi pintu surga hanya kepada ibadah haji saja sehingga berulang-alik pergi.